Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Nah, kita lanjutkan. Qala wa bit ta'sib. Hajab pada asabah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa bi ta'sib al-asbaqu jihatan yahjubu man ba'dah. Ya, jihah yang paling dulu yang diunggulkan, yang paling utama, itu lebih yang itu menghalangi yang setelahnya. So, kita baca kemarin bahwasanya apa? Al-bunuwah itu jihah yang asbak daripada al-ubuwah. Al-ubuwah tentunya lebih asbak daripada yang setelahnya. Sehingga ketika yang ada adalah anak, maka anak ya bisa menghalangi ayah. Ini terkait dengan nanti yang sudah kita sebutkan di awal. Hajab itu ada hajab. Hajab. Apa? Hirman. Ada hajab-hajab. Naqs. Ya, ada hajab, hajab hirman sama sekali tidak dapat. Tapi ada juga yang naqs, yang mengurangi bagian, mengurangi jatah. Kalau dari sisi dalam pembahasan ta'sib, ya ketika ada sisa waris, tentunya anak itu menghalangi ayah. Ayah tidak bisa dapat jadi asabah karena sebab keberadaan anak. Tapi kalau dari sisi fard, ya anak tidak menghalangi, tapi yankus, ya mengurangi jatah, mengurangi bagian dari ayah atau ubuwah. Oh, dalam masalah ta'sib, anak menghalangi total. Pada ubuwah, dia yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Ubuwah menghalangi, terhalang, tidak bisa dapat ya ta'sib. Adapun dalam masalah fard, ya anak itu menjadi hajib-hajibnya, hajib naqs, yang mengurangi jatah, mengurangi bagian pada ubuwah. Qala rahimahullahu ta'ala al-aqrab manzilatan yahjubu al-ab'ad. Ya, dalam masalah ta'sib, yang lebih dekat kedudukan dengan semajid menghalangi setelahnya. Ya, kalau dia satu jihah, ya maka al-ibn menghalangi ibnul ibn. Kalau satu jihah, al-ab itu menghalangi al-jid. Walaupun satu jihah, walaupun sama-sama bunuh atau buah, tapi yang lebih dekat menghalangi yang setelahnya. Qala salih, yang ketiga, al-aqwa qarabatan yahjubul ad'af. Yang lebih kuat sisi kekerabatannya, ya menghajib yang lebih lemah. Jadi as-syaqiq itu lebih kuat daripada akh li'ab. Maka akh syafiq, saudara seayah seibu, sekandung, itu lebih kuat daripada hanya semata-mata saudara seayah. Sehingga dia dalam masalah ta'sib menghalangi al-akh li'ab. Demikian juga an syaqiq. am syaqiq. Ami yang merupakan saudara ayah kita yang seayah seibu lebih kuat daripada am li'ab. Ya, daripada ayah saudara ayah yang seayah saja. Ini syaqiq lebih kuat daripada ya saudara seayah. Wa sabaqa saudarika wa amsirati. Wa sabaqa saudarika wa amsiratuhu. Berikutnya adalah arad. Arad ini pembahasan yang bertolak belakang dengan aul. Iya, aul. Qaul aul itu adalah iya. Saham lebih banyak daripada nasab, daripada ansibah, sehingga harus dinaikkan. Kalau ini justru lebih yang mau dibagi, lebih daripada yang harus, yang dapat jatah dibagi, yang dibagi justru yang lebih, yang dibagi lebih banyak daripada ya saham yang orang-orang mendapatkannya, yang berhak dapatkannya, sehingga lebih ini dikembalikan kepada orang-orang yang ada. Qala rahimahullahu ta'ala, radd adalah idhafatu ma yabqa ba'da furud. Iya, memberikan kembali apa yang sisa dari fard, bagian yang telah dibagikan sesuai dengan ketentuan nas, ila sahabiyah kepada sahabul furud, idza lam yakun asib, ketika tidak ada asib, tidak ada yang mengambil sisa. Setelah dibagi, warisan ternyata masih sisa. Masih sisa. Dan tidak ada asib, tidak ada yang berhak mendapatkan sisa. Bagaimana sisa? Sisanya dikembalikan lagi, dibagikan lagi kepada orang-orang yang sebelumnya berhak dapat bagian waris sebagai sahab furud. Setelah dibagikan kepada sahabul furud sesuai dengan ketentuan, ternyata masih ada sisa. Dan tidak ada satu orang pun di antara mereka berhak mengambil sisa. Tidak ada yang menjadi asib, asib bin nafas, atau asib bil ghair, atau asib mal ghair. Maka sisa ini dikembalikan, dibagikan kembali kepada ashab hurud yang ada. Ini rad. Fayuraddu ala kulli dhi fardin biqadri fardih. Maka dikembalikan, dibagikan maksudnya kembali kepada ashab furud sesuai dengan ya jatah mereka yang telah ditentukan dalam syariat. Illa ini, illa az-zawzaini, kecuali suami istri. Fala yuraddu alaihima, suami istri itu, suami istri itu tidak mendapatkan hak rad, tidak akan mendapat hak rad. Ya, seorang meninggal dunia, misalnya meninggalkan seorang putri dan seorang suami. Suami dapat seperempat, putrinya dapat setengah. Masih sisa kan? Berapa setengah sisanya? Seperempat. Seperempat ini hanya untuk putri. Dikembalikan kepada putri sebagai rad. Suami enggak dapat. Atau sebaliknya, seorang meninggal, meninggalkan seorang istri dan seorang putri. Putri dapat setengah, istri dapat 1/8. Masih sisa lagi berapa? Sisanya berapa? 3/8 lagi. Untuk siapa? Untuk si putri. Iya, istri enggak dapat. Rad itu khusus untuk selain suami istri. Ini faedahnya. Ya, bab rad yang sisa warisan ketika tidak ada asib itu dikembalikan kepada ashabul furud yang ada, tetapi dikecualikan suami istri. Suami istri ya tidak berhak mendapat sisa waris ya ketika tidak ada asib. Nah, cukup salah dia juga sempat ngobrol sama.